Orti Rahayu Manut Dane Yohanes. Yohanes Paus Siki. Sedurung jagate puniki kewentenang antuk ide sang yang widiwase, sang sabdo sampun wenten. Sang sabdo punika sinarengan ring ide sang yang widiwase, dur sang sabdo punika taler meraga widi. Saking pengawit sang sabdo punika, sinarengan ring ide sang yang widiwase. Melantaran sang sabdo punika, ide sang yang widiwase ngwentenang seluwiring sane wenten. Dur tan wenten sane kewentenang sane tan melantaran sang sabdo. Sang sabdo punika merago wit urip, dur uripe punika dados galang manusane. Galange punika mecayo ring tengah pedange, dur pedange punika tan meresidaya ngaonang galange punika. Ide sang yang widiwase sampun ngutus utusan idane, sane mepesengan Yohanes. Dane rauh jago midar tayang pari inik galange punika ring imanuse, mangdo manusane sami miragiang tur percayo. Boyojo dane Yohanes ngerago galange punika, nanging rauh danene buat midar tayang inik galange puniki. Inggih punika galang sane sujati, sane rauh ring jagate, dur ngalangin jadmane makosami. Sang sabdo sampun wenten ring jagate. Jagate puniki sampun kewentenang antuk ide sang yang widiwase, melantaran sang sabdo. Nanging jagate tan uning ring ide. Ide ngerauhin kaulo druene, nanging kaulo druene tan nampi ide. Nanging aku dojo sane nampi tur percaya ring ido, ipun sami kicen waro nugraho, dados paro putran ido sang yang widiwase. Anake punika prosido dados paro putran ido sang yang widiwase, boyojo melantaran kembasang caro manuso, inggih punika melantaran petemon lanang istri, nanging ide sang yang widiwase ngerago sane dados ajin nyane. Sang sabdo punika sampun menjadmo tur nyenang ring pantaran irago. Irago sampun ngeton keluihan idane, inggih punika keluihan penugrahan ide sang aji ring ide, santukan ide merago putra tunggal. Melantaran ide, ide sang yang widiwase sampun mekan tenang rago, dor nyinahang sih poswecan idane setegap ipun ring irago. Dane Yohanes midar tayang indik sang sabdo, sapuniki baos danene. Ide puniki sane baosang tiang rien, dawak tiang matur sapuniki. Ungkuran ring tiang pacang wenton anarau, nanging anake punika luihan ring tiang. Santukan anake punika sampun wenten sedurung tiang kelekadang ring jagate puniki. Irago sampun nampi sih pesweco, sane mewantu-wantu saking kewibuhan sih peswecan idane punika. Ide sang yang widiwase sampun mepaico pidab-dab torat, melantaran Nabi Musa, nanging ide sampun mepekan tenang rago, miwah nyinahang sih poswecan idane, melantaran ide yang Yesus Kristus. Durung wenten anak sane nanin ngantenang widi, nanging ide sang putra tunggal, sane patah ring ide sang yang widiwase, sane melinggih ring samping ide sang aji, ide sampun nyinahang ide sang yang widiwase. Dawak punika, para pengageng anak Yahudine ring kota Yerusalem, ngutus para pandita miwas suku bangsa Lewi, ngerauhin dane Yohanes buat netesang dane. Sapuniki pitaken danene, sapo sireke sujatine ragane puniki? Dane Yohanes terus terangangkan, sapuniki pesaur danene. Tiang puniki, boyojo ide sang Prabu sane kejanjiang, antuk ide sang yang widiwase. Utusan punika raris metaken malih, yen sapunika sireke sujatene ragane puniki punapike ragane Nabi Elia pesaur dane Yohanes yang boyoje nabi ne punika punapike ragane nabi sane ajab-ajab tiang sapunika pitaken utusane malih dane Yohanes malih mesaur boyo tiang boyo nabine punika utusane punika raris matur asa puniki yen asa punika sireke sujatine ragane puniki indayang nikayang ring tiang mangno becik antuk tiang ngaturang ring anake sane ngutus tiang sapunapike pengangken ragane dane Yohanes raris mesaur saha ngetus pengandikan Nabi Yesaya kadi asa puniki. Tiang puniki wantah suaran anak, sane gelur-gelur ring tegal belakange sa puniki. Lempengang je margin ide sang penembahan. Para utusane punike kutus antuk anak saking golongan Farisi. Utusane metaken ring dane Yohanes sa puniki. Yen ragane boyo jo sang Prabu sane kejanjang antuk ido sang yang widiwasa maliho boyo Nabi Elia miwah nabi ne sane ajab-ajab tiang napi awinan ipun ragane ngelukat anak dane Yohanes raris nyaurin sapuniki tiang lukat anak antuk toyo nanging ring pantaran ragane wenten anak sane tanuningin ragane anake punike rauh ungkuran ring tiang. Kadirasa ngusut buk padan idane kewanten. Tiang nenten pantes. Painikane punike memargi ring kota Betania. Dangin tukad Yordane. Ring genah dane Yohanes ngelukat anak. Benjangipun dane Yohanes nyingakin ido yang Yesus rauh maranin dane. Tumuli dane mebaos asa puniki. Aksi je panak biri-birin ido sang yang widiwasa, sane pacang merastayang dosan jagate. Ido punike sane sampun bawasang tiang dipidan, asa puniki. Bungkuran ring tiang pacang wenten anak rau, anake punike luihan ring tiang, santukan ido sampun wenten sedurung tiang lekat. Sane rien, tiang durung uning ring ide, nanging rauh tiange melukat anak antuk toyo, mangdo ide kuningin antuk bangsa Israel. Puniki kesaksian dane Yohanes. Tiang sampun ngantenang roh ide sang yang widiwasa, sane tumurun nyane saking suarga, dan bina sekadi paksi darane, raris ngelinganin ide. Dok punika tiang durung uning ring ide, nanging ide sang yang widiwasa, sane ngutus tiang lukat antuk toyo, ide ngandike ring tiang sapuniki. Anake ane katonang kita, keturunin tur kelingganin, ban roh ide sang yang widiwasa, ento suba ide ane lakar ngelukat, ban roh ide sang yang widiwasa. Sane mangkin tiang sampun ngatonang indike punike. Tur tiang nuturang ring ragane. Mungueng ide punike. Putran ide sang yang widiwasa. Benyang ipun dane Yohanes malih wenten ring genahe punike. Sareng ring sisian danene kekalih. Duk nyingak ide yang Yesus ngelintang irike. Dane mebaos asa puniki. Tinggalin je panak bire-birin ide sang yang widiwasa. Rikalo sisiane kekalih miragiang pengandikan dane Yohanes kadiasa punika, dane sareng kalih raris ngetut pemargin ide yang Yesus. Ide yang Yesus tumuli motulihan, cinga ide sang kalih ngetut pemargin idane. Ide raris nganike sapuniki. Apo ane alih jening? Sang kalih matur, nawegang rabi, ring dija rabi melingih. Rabi pitegasipun guru. ide yang Yesus raris ngandike, maije delokin. Dane raris ngiringang ide, tur pangihin dane genah idane. Reng rahinane punika sangkalih ngiring ide irike. Dawak punika sawetara wenten jampat nyoriang. Salah setunggiling anake kekalih, sane miragiang penganikan dane Yohanes, tur ngetut pemargin ide yang Yesus, mepesengan Andreas, semeton dane Simon Petrus. Digelis dane Andreas ngerereh semeton dane ne Simon, tur sesampune kepanggih, dane Andreas mebaos sapuniki. Yang subun nepukin sang Mesias, sang Prabu ane kejanjian ban ide sang yang widiwase. Mesias, turah Yunani tegasipun sang Kristus. Dane raris ngatehang dane Simon ke ajang ide yang Yesus. Wau ide yang Yesus nyingakin dane, ide raris nganike sapuniki. Jening Simon, pianak Yohanes. Jening lakar adanin guru, Kepas. Kepas punike patah reng Petrus. Petrus turah Yunani, sane mopi teges batukang. Benyangipun ide yang Yesus mopekayun lungo ke wewengkon Galilea. Irike ide manggihin dane Filipus, ide raris nganike asapuniki. Maije tututin guru. Filipus punike uadan koto Betsaida, tunggal koto sarang Andreas miwah Petrus. Dane Filipus raris metemu ring dane Natanael, dumuli dane Filipus mebaos sapuniki. Tiang subun nepukin ide, ane kesuratan di cakepan Torate ban Nabi Musa, muah ban para nabine. Ide entu Yesus okan dane Yusuf uli koto Nasaret. Dane Natanael raris metaken asapuniki. Dije bisa ada unuk, ane luweh teke uli koto Nasaret. Dane Filipus raris mebaos sapuniki. Maije tinggalin. Rikalo ide yang Yesus ngaksi dane Natanael rauh tangkil, ide raris nganike asapuniki. Ne tuah mulo anak Israel sujati, ane tuaro ngelah dayo pekel. Dane Natanael raris matur sapuniki. Guru, napi awinan dados guru uning ring titiang. Ide raris nganike. Setonen Filipus ngaukin cening, guru subo ningalin cening di batan punyan ane. Dane Natanael tumuli matur. Guru puniki sujati putran ide sang yang widiwase, raton bangsa Israel. Ide raris nganike sapuniki. Apo cening percaya bane guru ngorahang subo ningalin cening di batan punyan ane entu? Cening lakar ningalin unduk ane luihan teken entu. Ida raris nganike reng dane sarang sami asapuniki. Saking sujati guru ngurain cening, cening lakar ngatonang suargane mampakan, tur paro malaikat ide sang yang widiwase menektun sig ide sang putraning manuse, utusan ide sang yang widiwase.